besar boa rada bintang. Kena sebulan mata bintang, sok sana jang mata bintang. Dari di sultan abdi mah cinta, ari cinta kumatinya, ari bogo kumatinya, abdi cinta kurang saksina. Dari sultan sumpah nage sarboa rada pintan. Kena sebulan mata bintang, sok sana jang mata bintang. Daik di sulta abdi mah cinta, sarboa arawan cintil, neme di taros langsung ngirintil. Aduh aduh abdi mah cinta, daik di sulta sumpah nage. Hari cinta kumahinya, hari boko kumahinya, api cinta kurang saksina. Daki suara sumpah nage. Sarboa pahlawan cintil, negeri taros langsung ngintil. Aduh-aduh abdi mah cinta, dari suara sumpah nage. Sarboa rada bintang, kena sebulan mata bintang, sok sana jang mata hitam. Daiki sulta abdi mah cinta, ari cinta kumahinya, ari bogo kumahinya, abdi cinta pulang saksina. Daiki sulta sumpah nage, sarboa rada bintang, kena sebulan mata bintang, sok sana jang mata bintang. Daiki sulta abdi mah cinta, sarboa pahlawan cintil, nemi ditaros langsung ngintil. Aduh aduh abdi mah cinta, daki sulta sumpah nage. Ari cinta kumahinya, ari bogo kumahinya, abdi cinta pulang saksina. Daki sulta sumpah nage.